Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Akhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Raudhatul Anwar fi sirat Nabiyil Mukhtar karya Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Terakhir kita apa yang paling terakhir? Siapa yang lengkap? Udah lama soalnya. Sebulan libur. Apa yang paling terakhir? Satu Riko. Nah, man yamna'u kamin nih sudah belum? Belum. Nah, qala Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi engkau dariku? Siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Itu makna man yamna'uka minni. Man'ah maknanya perlindungan. Yamna'uka, yang melindungi engkau. Siapa yang melindungimu dari aku? Kata beliau, wa min awra'i ma waqa'a fi hadhihi al-ghazwah, dan diantara perkara yang menegangkan aura', tegang, genting. Naam. Apa-apa yang terjadi pada perang ini. Ini perang Zatul Riqah. Di antara kejadian yang menegangkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala zata yaumin tahta syajaratin dhalilatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah, nazala mampir, singgah. Zata yaumin, pada suatu hari, di bawah sebuah pohon yang teduh. Di bawah sebuah pohon yang teduh, rindang. Ini banyak, daunnya banyak. Cocok untuk berteduh di situ. Fa'allaqa biha sayfahu wa nama. Lalu beliau menggantungkan pedang beliau di pohon tersebut, kemudian tidur. Lalu beliau menggantungkan di pohon tersebut pedang beliau dan beliau pun tertidur. Wa tafarraqa an-nas tahta al-ashjar. wanamu, dan manusia terpisah-pisah di bawah pohon tersebut atau di bawah pohon-pohon tersebut. Ini banyak pohonnya. Asjar, syajaratun, asjar. Dan manusia pun berpencar-mencar di bawah pohon-pohon. Masing-masing orang mencari pohon. Terpencar-pencar mereka, wanamu, dan mereka pun tertidur di bawah pohon-pohon tersebut. Insyaallah betapa besar perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di dalam berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Di zaman sekarang ini nampaknya kurang tergambar. Naam, safar beristirahat apa di tidur di bawah pohon-pohon. Naam. Kalau kita mungkin bisa istirahat di bawah pohon, makan, tapi untuk tidur nampaknya sulit. Mungkin enggak tidur-tidur. Enggak bisa tidur. Naam. Kalau dulu mungkin di zaman yang cukup lama, cukup lampau, mungkin masih bisa ketika masih orang mencari kayu di hutan atau mencari apa di hutan, capek tertidur di hutan. Tapi di zaman sekarang ini nampaknya jarang terjadi. Nah, tidur rata-rata mereka semuanya tidur di bawah pohon masing-masing. Faja'a rajulun minal musyrikin. Maka datang seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin. Datang seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin. Wahtaraqa saifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menghunus atau mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa naimun, dalam keadaan beliau tertidur. Dalam keadaan beliau tertidur, diambil pedangnya oleh orang musyrikin tersebut. Fastayqadha, maka beliau pun bangun. Wa huwa fi yadihi saltan, dalam keadaan huwa dianya itu apa? Saif, pedang. Kembalinya kepada pedang. Dalam keadaan dia, pedang tersebut biyadihi, berada di tangannya, yakni di tangan laki-laki musyrikin tersebut. Soltan, pada posisi terhunus. Ini siap untuk ketika itu apa? Menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhunus. Faqala, maka laki-laki itu berkata, atakhafuni, atakhafuni, apakah engkau takut kepadaku? Apakah engkau takut kepadaku? Qala la. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, aku tidak takut. Qala faman yamna'uka minni? Maka laki-laki itu mengatakan, maka siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Kalau engkau enggak takut kepadaku, terus siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Qala Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah. Allah yang melindungiku dari engkau. Fasaqatus saifu min yadi, maka terjatuhlah. Ketika Rasul mengatakan Allah yang akan melindungi aku, fasaqatus saifu min yadi, maka pedang tersebut jatuh dari tangannya. Pedang tersebut jatuh dari tangannya. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang tersebut. Wa qala man yamna'uka minni, dan beliau mengatakan, siapa sekarang yang bisa melindungi engkau dari aku? Man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu dari aku? Qala, maka laki-laki musyrikin itu mengatakan, kun khaira akhizin, Kun khaira akhirin. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang membalas. 6. Kun khaira akhirin. Sebaik jadilah engkau sebaik-baik orang yang membalas ataupun apa menghukum. Fada'ahu ilal Islam, falam yuslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerunya kepada Islam. Menyerunya kepada Islam. Maka ternyata orang tadi tidak mau masuk ke dalam Islam. Diseru dia kepada Islam, tetapi dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Walakinnahu a'tal ahda annahu la yuqatiluhu. Akan tetapi orang tadi memberikan janji untuk dia tidak akan memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu ma'a qaumin yuqatilunahu. Dan beliau pun tidak, dan orang tadi tidak akan ikut bersama kaum yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula ikut kaum yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalla sabilahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan dia. Melepaskan dia, khalla membiarkan jalannya. Kalau terletaknya khalla sabilahu, membiarkan jalannya. Maknanya melepaskan orang tersebut. Fa dhahaba ila qaumih, maka dia pun pergi ke kaumnya. Dia pun pergi ke kaumnya, waqala, dan mengatakan ji'tukum min 'indi khairin nas. Aku datang kepada kalian dari sisi manusia yang paling baik. Aku datang kepada kalian dari sisi manusia yang paling baik. Merasa luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khonahujun rahimani wa rahimakumullah. Ini kejadian yang cukup menegangkan yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedangnya diambil ketika beliau masih sedang tidur, kemudian diancam kepada beliau dan terjadilah apa yang terjadi. Khonahujun rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini adalah 6. Menunjukkan bagusnya akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi di dalam kejadian ini menunjukkan bagusnya, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnu akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi 6, beliau melepaskan orang tersebut, memaafkan. Padahal posisinya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mencoba membanding-bandingkan, kalau terjadi kepada kita perkara yang seperti ini, 6, kita mau dibunuh sama orang, kemudian kita berhasil berbalik mau membunuhnya. Kemudian orangnya mengatakan kun nam khairu akhirin, jadilah orang yang membalas dengan balasan yang baik. Mungkin yang ada pada kita tidak akan sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi sekarang nyawa beliau terancam. Nam, kalau kita mungkin sudah membalas dan membunuhnya ataupun memukulnya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi jiwanya yang terancam, tapi beliau memaafkan. Ini sekali lagi menunjukkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan ini menunjukkan kata-kata orang tadi, kun khaira akhirin, kun khaira akhirin, jadilah engkau yang terbaik di dalam membalas. Nah, ini menunjukkan sikap yang terbaik kalau disakiti oleh orang itu adalah memaafkan. Sikap yang terbaik, faman afa wa atlaha, barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dizalimi, maka diperbolehkan untuk membalas kezaliman dengan yang sama. Dengan yang sama, akan tetapi kalau memaafkan, maka itulah yang terbaik. Kalau memaafkan, itulah yang terbaik. Khaira akhirin, sebaik-baik orang yang menghukum, nam membalas adalah ketika dia memaafkan. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini pula, di antara perkara yang harus diperhatikan adalah, dan ini sering sebagai faedah bagi kita semuanya, hendaknya seorang memanfaatkan kondisi-kondisi, memanfaatkan keadaan-keadaan untuk berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, memanfaatkan kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk berdakwah. Apalagi yang didakwahi posisinya sedang butuh kepada kita. Jadi paham ya? Ini sering faedah ini kita sampaikan. Ketika seorang misalnya datang, ini punya apa, lagi susah, lagi seret, lagi bokeh, lagi bangkrut, nah, mau berasan dan seterusnya. Nah, maka kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk mengajak dia misalnya bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, merubah diri yang tadinya jahat menjadinya banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala, diingatkan dengan perkara-perkara kebaikan. Kita ini misalnya sudah tua, lama lagi nyawanya dicabut oleh Allah subhanahu wa taala, berhentilah dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan seterusnya. Biasanya orang seperti ini akan lebih menerima dakwah, lebih mudah menerima dakwah. Lebih mudah menerima dakwah, minimalnya dia tidak akan membantah. Minimalnya dia tidak akan membantah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempatan, dia sekarang orang ini butuh kepada pemaafan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh pemaafan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menghukum atau melepaskan, beliau berdakwah terlebih dahulu. Bisa dipaham ya? Rasul di sini tidak menghukum dan tidak melepaskan, tapi dakwah terlebih dahulu. Da'ahu ilal Islam. Beliau menyeru orang tersebut kepada Islam, falam yuslim. Maka ternyata orang itu tidak masuk ke dalam Islam. Maka sekali lagi penting, dan ini juga diambil pelajaran dulu, kita ambilkan dari kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketika ada dua orang di dalam penjara yang datang kepada beliau untuk menafsirkan mimpi mereka berdua. Karena Yusuf terkenal sebagai orang yang mampu, ahli, berilmu tentang tafsir mimpi. Nah, maka mereka berdua mendatangi Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka ketika dua orang di dalam penjara, teman Nabi Yusuf di dalam penjara, datang kepada Nabi Yusuf untuk minta tolong, minta tafsirkan mimpinya, Nabi Yusuf tidak langsung menafsirkan mimpinya, tetapi beliau berdakwah terlebih dahulu. Nah, ya sahibai sijni, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Kata Yusuf kepada dua orang ini, belum dijawab pertanyaan, minta tafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf mengatakan, wahai temanku yang ada di penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang banyak itu, yang terpecah-pecah, itu lebih baik? Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa? dan seterusnya dakwah tauhid yang diserukan oleh Nabi Allah Yusuf. Karena apa? Posisinya sekali lagi itu kesempatan untuk berdakwah, dan orang yang didakwahi walaupun tidak menerima, minimalnya dia tidak menentang, dan minimalnya dia tidak akan mengganggu. Ini khonafijin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga tadi misalnya orang lagi butuh kepada kita, butuh bantuan, pinjam duit dan yang semisalnya, maka sebelum dikasih uangnya, maka didakwahi terlebih dahulu. Baru setelah itu apa? Dakwah, dah enggak ada. Wah, ini kurang mengenal namanya. Sudah sibuk, iya katanya, mohon maaf enggak ada duit. Enggak apa-apa demikian. Nah, ya dikasih walaupun mungkin dia tidak permintaannya terlalu banyak, ya apa yang membuat dia gembira, senang. Nah, orang-orang awam khususnya ya khonafijin rahimani wa rahimakumullah yang tidak mengerti dakwah ini, tidak mengerti dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Islam, itu menganggap sangat besar kalau apa mereka dunianya dikasih. Saya ulangi. Nah, mereka itu menganggap perbuatan terbaik kita kalau memberikan perkara dunia kepada mereka. Padahal kalau hitung-hitungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas bahwa pengajaran itu yang lebih mulia. Tapi orang yang enggak paham, mereka menilai adalah apa? Kalau pemberian yang luar biasa dari perkara dunia, maka mereka anggap itu perkara yang terbesar. Perkara yang terbesar. Seperti ini, dia dilepaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah berputus asa. Nah, kalau Rasulullah tidak memaafkan dia akan binasa, dimaafkan, maka dia pulang ke kaumnya dengan mengatakan jiktukum min indi khairin nas, aku datang kepada kalian dari manusia yang paling baik. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula enam tentang orang yang datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih 100 ekor unta, maka dia pulang ke kaumnya dalam keadaan mengatakan kepada kaumnya, aku mendapati orang yang tidak takut fakir sama sekali, merasa sangat berjasa, merasa luar biasa pemberian kalau itu perkara dunia. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Padahal tentunya telah kita sampaikan tadi bahwasanya sebenarnya dakwah ini kalau dia menerima justru lebih besar dari perkara dunia. Tetapi begitulah, terkadang orang awam itu perlu yang namanya apa? Ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Nah, kalau dilembutkan seperti ini dengan uang, dengan bantuan dan seterusnya, maka minimalnya mereka walaupun mungkin tidak menerima dakwah, minimalnya tidak, insya Allah tidak akan mengganggu. Dan ini waqi' khonafijin rahimani wa rahimakumullah, ketika tidak menerima dakwah tetapi diperbuat baik kepada dia, banyak manusia yang berhenti dari memusuhi, berhenti dari membicarakan kejelekan ahli sunnah wal jamaah. Minimalnya mereka tidak mengganggu. Tapi tadi jangan lupa dikasih. Jangan apa? Tidak dikasih. Kalau enggak dikasih, nanti kesannya jelek biasanya. Kesannya jelek. Khonafijin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kembali kepada kitab, wa amatu ahli al-maghazi yaqulun, dan kebanyakan ahli sejarah mereka berpendapat, inna hadhil ghazwah, bahwasanya perang ini, perang Dzatur Riqa', waqa'at, terjadi fi sanatir rabi'ati minal hijrah, terjadi pada tahun keempat Hijriah. Wa sahih annaha fi sanati as-sabi'ah ba'da Khaibar, dan yang sahih bahwasanya dia terjadi pada tahun ke-7 setelah Khaibar. Yang terjadi pada tahun ke-7. Naam, yakni setelah Khaibar. Lianna Abu Hurairah wa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, dikarenakan Abu Hurairah dan juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma kana fi hadhil ghazwah, ada di perang Dzatur Riqa. Sementara beliau telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dua orang ini datang pada perang Khaibar ketika Rasulullah menang pada perang Khaibar. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan ini pada tahun ke-4. Pada tahun ke-4 karena terjadinya setelah perang Khaibar dan dia tahun ke-7. Wa huma innama jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala marratin ba'da fathi Khaibar kama taqaddam. Dan keduanya, Abu Hurairah dan juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal mulanya setelah kepembukaan Khaibar kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Wa qad ursilat qabla hadhihi al-ghazwah, dan sungguh telah diutus sebelum perang ini, wa ba'daha, dan setelahnya, sebelum perang ini dan setelahnya, iddatu saraya, beberapa pasukan syariah, beberapa syariah lita'mini turuk, untuk mengamankan jalan-jalan, lita'mini turuk, untuk mengamankan jalan-jalan, pasukan kecil untuk mengamankan jalan-jalan. Wa ta'dibi al-mu'tadin, afan, wa ta'dibi al-mu'tadin, dan menindak 6 orang-orang yang suka melampaui batas, para pengacau, para perusak, mu'tadin, menindak para pengacau, para perusak. Watafriki al-mutajammi'in, dan menumpas, tafrik, menumpas, yakni memecah belah gerombolan-gerombolan, kelompok-kelompok ataupun komplotan-komplotan yang suka mengganggu, mengacau, ditumpas dengan pengiriman beberapa ataupun pasukan saroya ini. Natwi zikraha hatta la yatula al-kalam, yang kami lipat penyebutannya, natwi kami lipat penyebutannya, maknanya tidak kami sebutkan di sini. Yang kami lipat penyebutannya, tidak kami sebutkan di sini, hatta la yatula al-kalam, sampai tidak terlalu berpanjang-panjang pembicaraan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara syariah yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah syariah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Syariah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ada suatu kejadian pada syariahnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini disebutkan di dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, min hadithi Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas, dari hadisnya Sa'id ibn Jubair dari ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, nazala qawluhu ta'ala, turun firman Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59, ayat yang ma'ruf. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. An-Nisa 59. Fi Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi, tentang Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah pasukan. Ini untuk menjelaskan wa ulil amri minkum. Sering kita jelaskan ayat ini ketika Allah menyebutkan taat kepada Allah dan Rasulnya ada fi'il ati'u, ya kan? Taatilah Allah wa ati'ur Rasul dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum dan taat dan pemimpin di antara kalian. Ketika pemimpin itu tidak ada kata lafaz ati'u. Ini kata para ulama menunjukkan ketaatan kepada pemimpin itu bergantung dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan Rasulnya. Kalau pemimpin tersebut memerintahkan perkara yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka tidak taat. Artinya apa? Ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Ingat, pada perkara yang maksiat itu saja tidak taat, bukan pada seluruh perkara. Karena sebagian pihak apa? Ketika pemimpinnya bermaksiat, bukan maksiat itu saja yang dia tidak taat, tapi seluruh perintahnya jadi tidak taat. Itu keliru. Maka telah tetap dari dalam Sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat seorang dari kalangan Ansor membawahi sebuah syariah. Membawahi apa? Sebuah syariah. Naam wa ba'athahum wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u. Rasulullah mengutus mereka dan memerintahkan mereka, yakni syariah tersebut, pasukan tersebut untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Qala fa'adzabuhu fi syai. Nah, ternyata naam pasukan tersebut pernah membuat marah pemimpinnya pada sebuah perkara. Kaum tersebut ataupun syariah tersebut pernah membuat marah pemimpin tersebut pada suatu perkara. Namanya banyak orang. Faqala, maka ketika dia marah, pemimpin itu mengatakan, pimpinan mereka mengatakan, ijma'u li hataban, kumpulkan untukku kayu bakar. Kumpulkan untukku kayu bakar. Fajama'u. Maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Diperintahkan oleh siapa? Pemimpinnya. Karena perintah Rasulullah SAW tak dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian. Faqala. Maka dia mengatakan, pemimpin tersebut mengatakan, aukidu naron, nyalakan api. Sudah disuruh mengumpulkan kayu bakar, suruh hidupi. Nah, fa'aukadu, maka mereka menghidupkan kayu bakar tersebut. Thumma qala, kemudian pemimpin itu mengatakan, alam ya'murkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasma'u li wa tuti'u. Kata pemimpin tadi, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk tak mendengar aku dan taat kepadaku? Qalu bala, mereka mengatakan iya, memang kami diperintahkan untuk mendengar dan taat kepadamu. Qala, maka pemimpin itu, kalau begitu fadkhuluha, sekarang kalian harus dengar dan taat, masuklah kalian ke api tersebut. Suruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian suruh nyalakan, kemudian disuruh masuk oleh pemimpinnya. Fadkhuluha, masuklah kalian. Qala, fanadzara ba'dhum ila ba'dhin, maka sebagian mereka memandang sebagian yang lain. Wa qalu inna ma fararna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nar. Mereka mengatakan hanya saja kami itu lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lari dari neraka, lari dari api. Kok sekarang kami disuruh masuk ke dalam api? Fatakana ghadabuhu. Maka setelah itu, maka mendengar ucapan ini menjadi redalah kemarahan pemimpin tersebut. Waktu fi'atin nar, dan api pun dipadamkan. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakaru dzalika lahu. Maka tatkala mereka datang menemui Rasulullah SAW, mereka menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka Rasul mengatakan, laudakhuluha ma kharaju minha. Kata Rasulullah, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka tidak akan bisa keluar darinya. Naam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kata Rasulullah, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Nah, kalau disuruh masuk api ya jangan. Itu bukan perkara yang ma'ruf. Maka benar para sahabat ini ketika mereka saling memandang dan mengatakan, kita lari menuju Rasulullah SAW karena takut api, karena menghindari api neraka. Kok sekarang disuruh masuk api? Enggak benar ini pemimpin ini, enggak benar. Maka mereka tidak jadi, dan kemarahan pemimpin pun reda, dan mereka ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya mereka benar-benar masuk ke api itu, benar-benar mereka tidak akan bisa keluar. Kenapa? Bunuh diri namanya. Bunuh diri itu dosa besar. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza huwa Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Pemimpin ini adalah Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.